Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala man qatala nafsan bi ghairi nafsin wa fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Barang siapa membunuh jiwa, barang siapa yang membunuh jiwa dengan tanpa ada sebab pembunuhan jiwa yang lainnya, ini bukan qisas, dan tanpa sebab dia melakukan kerusakan di bumi, maka pembunuhan tersebut seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa menghidupkan satu jiwa, dia menyelamatkan jiwa seseorang maksudnya, maka seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia. Qala rahimahullah ta'ala wa Nabi Musa radhiyallahu anhu yang Abdullah bin Qais qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mu'min untuk mu'min yang lainnya seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan, mengokohkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'i, beberapa mentasbiq, di antara jari-jemarinya. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini, khairullah rahimah wa rahimakumullah, disebutkan Rasyid Abdul Aziz al-Rashid rahimahullah dalam Tanbihat Tsaniyah, ada perlunya anjuran-anjuran untuk at-tanasur wa tanasuh wa ta'awun. Kembali sini al-hath anjuran untuk saling bela-membela, tolong-menolong, saling menasihati dan bantu-membantu antara kaum mukminin. Karena mukmin yang satu adalah bagi yang lain seperti bangunan yang saya mengokohkan. Di sini anjuran untuk saling tanasur wa tanasuh wa ta'awun. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, huwa, kata hadith ini, tamthilun wa taqrib, ada sebagai permisalan dan taqribun lil fahm, untuk mendekatkan pemahaman kepada kita semua. Yuridu, yang beliau inginkan, Rasulullah menginginkan dengannya, dengan hadis ini, al-has ada ta'awun wa tanasur, ya maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk saling tolong menolong, bantu membantu, saling at-ta'awun wa tanasur, sehingga tabaraka rahimahullah wajibul imtithal mahta alaih, sehingga wajib untuk kita melaksanakannya, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saling ta'awun wa tanasur, saling bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong di antara kaum mukminin. Berkata Ibnu Battal rahimahullahu taala, kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, wal muawana fil umuril akhirah wa kadza fil umur al mubahah min ad-dunya mandubatun ilaiha. Kata Ibnu Battar rahimahullah, al muawana, saling tolong menolong, saling tolong menolong di dalam perkara-perkara akhirat, demikian juga saling tolong menolong di dalam perkara-perkara mubah dari urusan dunia. Mandu pun ilaih, ada satu perkara yang dianjurkan. Kata beliau, kata sahabat, tapi hadis Rasulullah SAW, dan telah sabit, telah ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-amdu fi auni akhi. Dan telah ada dalam satu hadis Rasul berkata, dan Allah senantiasa membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Kemudian yang berikutnya di antara yang sering kita nukil dari hadis ini, pada Muslimin rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya masing-masing kita memiliki kekurangan. Masing-masing kita memiliki kekurangan sehingga masing-masing kita butuh ya untuk dibantu, ditutupi kekurangannya, ya ditambal oleh saudara kita yang lainnya. Ya sebagai pembangunan saling menguatkan. Demikian juga kita masing-masing ada kekurangan dan sebagian harus menutup, ya membantu kekurangan yang lainnya. Namallahu alamissawab. Fadhabarakallahu fikum.